Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita memasuki hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Qala al-hadithus sadis, hadis yang ke-6, ta'riful muslim wal mu'min wal muhajir, definisi ataukah pengertian seorang muslim, seorang mukmin, dan seorang yang muhajir. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibnu Abdullah As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي، والمجاهد من جاهد نفسه fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, bahwa seorang muslim adalah seorang yang di mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya, demikian pula tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, dan seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah, adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i, dan al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, wal mu'min man aminahu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim, dan seorang mukmin adalah seorang yang di mana manusia merasa aman terhadap darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka. Wa zada al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi juga menambahkan dalam riwayatnya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi ta'ala, dan seorang yang mujahid adalah seorang yang berjihad melawan hawa nafsunya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awalan, yang pertama, yaitu tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Amr ibnu al-As ibnu Wa'il ibnu Hashim Al-Qurashi As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun kunya beliau, ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada pula yang mengatakan Abu Nasir, dan ada pula yang mengatakan Abu Abdurrahman Al-Qurashi As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Bahkan beliau termasuk min ulama'is sahabah wa min ubadis sahabah. Beliau termasuk ulama'nya para sahabat, ahli ibadahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau banyak menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma termasuk di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menulis setiap apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, disebabkan karena seringnya beliau, disebabkan karena banyaknya beliau menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai-sampai beliau memiliki as-sahifah, memiliki lembaran-lembaran yang dikenal di dalam sejarah as-sahifatus sadiqah, as-sahifat as-sadiqah, lembaran-lembaran yang berisikan dengan kejujuran yang beliau langsung dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa isi yang terdapat di dalam lembaran-lembaran tersebut? Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Hadhihi as-sahifah allati sami'tuha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu ahadun." Bahwa lembaran-lembaran ini itu langsung aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perantara antara aku dengan Nabi alaihi salatu wassalam seorang pun. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga beliau banyak menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menulis setiap apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, aaktubu kullama asma'u minka fil ghadabi war ridha Wahai Rasulullah, apakah aku akan menulis setiap apa yang aku dengarkan darimu di saat engkau marah, demikian pula di saat engkau ridha? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, uktub, tulislah setiap apa yang engkau dengarkan dariku. Fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah yang keluar dari lisan ini melainkan kebenaran. Yakni apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejujuran, itu adalah al-haq, karena itu adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk menulis setiap apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوهَىٰ. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berucap dari hawa nafsu beliau, melainkan itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amr. Jadi tidak ada dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling banyak hadisnya daripada Abu Hurairah kecuali Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Karena sesungguhnya Abdullah bin Amr, beliau menulis apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la aktub. Sedangkan aku, kata Abu Hurairah, tidak menulis. Beliau tidak menulis dan beliau hanya mengandalkan hafalan yang beliau miliki di dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di samping beliau mencatat, menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga menghafal hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau pernah mengatakan, hafidtu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alf hadithin. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1000 hadith. Ini yang beliau hafal, belum lagi yang beliau catat, yang beliau tulis setiap apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau dan ayahnya, yaitu Abdullah dan Amr, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau masuk ke dalam Islam itu sebelum ayahnya. Jadi Amr, ya Abdullah, beliau masuk ke dalam Islam sebelum ayahnya, yaitu Amr. Sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwa jarak usia antara beliau dengan ayahnya, ada yang mengatakan 11 tahun, ada pula yang mengatakan 12 tahun radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau meninggal atau beliau wafat, ada yang mengatakan di kota Makkah, ada pula yang mengatakan di kota Syam, pada tahun 65 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara ringkas tentang sahabat Abdullah bin Amr ibnu al-As ibnu Wa'il ibnu Hashim al-Qurashi as-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian tsanian yang kedua, tambahan riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam An-Nasa'i. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Qala wa zada Tirmidzi wan Nasa'i wal mu'min man aminahu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Bahwa tambahan riwayat ini itu bukan datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, namun datang dari sahabat yang lainnya, yaitu datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula tambahan riwayat al-Imam Al-Baihaqi sebagaimana yang disebutkan di sini, qala wa zadal baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi ta'ala. Ini pula bukan datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, namun datang dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Bahwa seorang muslim adalah seorang yang di mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya, demikian pula gangguan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat seorang muslim, hakikatul muslim adalah dia senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini hakikat seorang muslim. Dan ini asal makna dari definisi al-Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Usulul Thalathah. Ketika beliau menjelaskan tentang definisi dari al-Islam, kata beliau rahmatullahi taala alaih, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah Jalla wa Ala dengan ketaatannya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini asal makna dari definisi al-Islam, dan ini adalah merupakan hakikat seorang muslim di mana dia berserah diri hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan kepada kita tentang seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna. Bahwa seorang muslim yang sempurna, dia bukan hanya berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan, demikian pula para pelaku kesyirikan. Namun seorang muslim yang kamil, yang sempurna secara zahir dan secara batin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Bahwa seorang muslim yang sempurna secara zahir dan secara batin adalah di mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya, demikian pula tangannya. Ini seorang muslim yang sempurna. Dia senantiasa menjaga dan memelihara lisannya untuk tidak menyakiti yang lainnya, baik dengan ucapannya maupun dengan gerakannya. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa seorang muslim yang sempurna adalah di mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan ucapannya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selamat dari gangguan lisannya, karena lisan itu mencakup ucapan, demikian pula gerakan. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, terkadang seseorang dia tidak mengucapkan sesuatu namun dia menggerakkan lisannya, dia menjulurkan lisannya kepada orang lain, dan itu adalah merupakan bentuk penghinaan, merendahkan. Maka seorang muslim jauh dari perkara tersebut. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan untuk menyakiti, menzalimi, dan merusak kehormatan seorang muslim yang lainnya. Kata Ibnu Dakiqil Aid rahmatullahi taala alaih, a'radul muslimin hufratun min hufarin nari waqafa ala syafiriha al ulama wal hukam. Kata Ibnu Dakiqil Aid rahimahullahi taala bahwa a'radul muslimin, kehormatan kaum muslimin, adalah merupakan lubang dari lubang-lubang neraka jahannam. Waqafa ala syafiriha al-ulama wal hukam, yang berdiri di ujung lubang tersebut dua golongan. Yang pertama al-ulama, para ulama, dan yang kedua al-hukam, para penguasa, para pemimpin. Maka dua golongan ini, para ulama dan para penguasa, mereka butuh untuk membicarakan umat manusia, sehingga mereka berada di ujung lubang tersebut. Oleh karena itu, apabila ucapan mereka terhadap manusia adalah kebenaran, maka mereka akan selamat. Namun sebaliknya, apabila ucapan mereka terhadap manusia tersebut adalah kebatilan, adalah kedustaan, maka mereka akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang muslim dia senantiasa berusaha menjaga dan memelihara lisannya, demikian pula tangannya, untuk tidak menyakiti, menzalimi, merusak kehormatan seorang muslim yang lainnya. Dan ini termasuk di antara sifat seorang muslim yang sempurna. Dia senantiasa menjaga dan memelihara lisannya, demikian pula tangannya. Oleh karena itu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mampu menjamin untukku apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu lisannya, dan dia mampu menjamin apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adman lahul jannah, aku akan menjamin dia masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang mampu menjaga dan memelihara apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, Nabi SAW telah menjaminnya masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan kebaikan, mengatakan perkataan yang baik, aw liyasmut, ataukah dia diam. Di dalam hadis ini, Nabi SAW beliau menjadikan syarat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir dengan mengucapkan ucapan kebaikan, dengan mengatakan perkataan yang baik, sehingga apabila dia tidak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka wajib bagi dia untuk menahan lisannya tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menerangkan makna hadis ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, idza arada ayyatakallama falyufakkir, fa'in zahara annahu la dharara alaihi takallama, wa in dhahara anna fihi dhararan aw shakka fihi amsak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang dia hendak mengucapkan sesuatu, dia hendak mengatakan sesuatu, falyufakkir, maka hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu. Jangan dia tergesa-gesa, terburu-buru mengucapkannya. Falyufakkir, hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu. Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallama, dan jika nampak baginya apabila dia mengucapkan ucapan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan, silakan dia mengucapkannya. Silakan dia berbicara. Wa in dhahara anna fihi dhararan aw syakka fihi amsak, namun sebaliknya, jika nampak baginya apabila dia mengucapkan ucapan tersebut menimbulkan kemudaratan atau dia ragu terhadap apa yang dia ucapkan, amsaka, maka wajib bagi dia untuk menahan lisannya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara lisan-lisan kita, karena lisan inilah merupakan sebab kebanyakan manusia mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga mereka mendapatkan azab, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhumah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, ala tasma'un, inna Allah azza wa jal la yu'adzibu bidammil aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisanih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, inna Allah azza wa jal la yu'adzibu bidammil aini wala bihusnil qalbi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa disebabkan karena tangisan air mata dan disebabkan karena hati yang bersedih. Walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisani, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab, akan menyiksa disebabkan karena ini, disebabkan karena ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Maka ini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang khuturat al-lisan, bahayanya lisan. Disebutkan oleh Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aktsarun nasi adaban yawmal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillah ta'ala, bahwa manusia yang paling banyak siksaannya pada yaumul qiyamah adalah yang paling banyak ucapannya di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menyakiti seorang muslim baik dengan lisannya maupun dengan tangannya, ini adalah merupakan perbuatan kezaliman yang dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah," bahwa kezaliman adalah merupakan kegelapan pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna secara zahir dan secara batin, seorang muslim yang afdal, yang utama, adalah seorang muslim yang bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti yang lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ini seorang muslim yang sempurna. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, wahai Rasulullah, Islam apakah yang afdal, yang utama? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, bahwa Islam yang afdal adalah seseorang di mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya, demikian pula gangguan tangannya. Kemudian, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, poin yang berikutnya, thumma qala, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, dan seorang yang berhijrah adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, asal makna dari al-hijrah adalah at-tarku, meninggalkan, yaitu meninggalkan negara kafir menuju negara Islam, atau meninggalkan negara yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menjalankan syariat Islam menuju negara yang lebih aman, yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal makna dari al-hijrah. Namun di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak menjelaskan kepada kita tentang hijrah yang kamilah, hijrah yang sempurna. Bahwa hijrah yang sempurna adalah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian." Kemudian poin yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Wal mu'min man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim." Dan seorang mukmin adalah seorang yang di mana manusia itu merasa aman terhadap darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin adalah seorang yang menegakkan rukun-rukun iman. Akan tetapi tidak akan sempurna keimanannya sampai manusia itu merasa aman terhadap darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka, sehingga tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darah seorang muslim, dan tidak diperbolehkan untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, permasalahan harta demikian pula permasalahan darah adalah merupakan permasalahan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dengannya seseorang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hajjatul wada, pada haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menegaskan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, haram atas kalian. Tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim, tidak diperbolehkan untuk mengambil harta seorang muslim, dan tidak diperbolehkan untuk merusak kehormatan seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengharamkannya. Oleh karena itu dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "La yahillu malu mri'in muslim illa bitibi nafsin minhu." Tidak dihalalkan, tidak halal untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Kemudian poin yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi ta'ala. Dan seorang yang mujahid adalah seorang yang berjihad melawan hawa nafsunya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat dari berjihad adalah berjihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membunuh ataukah mereka terbunuh. Ini hakikat dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak menjelaskan kepada kita bahwa jihad yang sebenarnya, jihad yang sesungguhnya, yang dengannya seseorang bisa melakukan jihad yang lebih akbar, yang lebih besar, adalah jihad dengan meninggalkan hawa nafsu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka sungguh kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan kami. "Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini, yaitu di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah afdalul muslimin man adda huquqallahi ta'ala wa huquqa al-muslimin, bahwa kaum muslimin yang afdal, kaum muslimin yang utama adalah yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hathu ala tarkil ma'asi waltizam ma amarallahu ta'ala bihi, anjuran untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan iltizam, komitmen dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hadharu min idza'in nasi biqaulin aw bifi'lin bighairi haqq, peringatan dari menyakiti kaum muslimin, menyakiti manusia dengan ucapan ataukah perbuatan tanpa hak. Kemudian yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal hijrata naw'an, hijratun zahirah wa hijratun batinah, bahwa hijrah itu ada dua macam, ada dua jenis. Hijrah secara zahir dan hijrah secara batin. Amma zahira fahiya intiqalu min daril kufri ila daril islam. Adapun hijrah secara zahir adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Wa ammal batinah, adapun hijrah secara batin, hiya tarku hawan nafsi wa syahwatiha. Adapun hijrah secara batin adalah meninggalkan hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya. Hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan pelakunya kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.